Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini insyaallah taala kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imam Al-Hafidz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab yang ke-8 yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, dzikru istihbabit tahabbub ilan nas min ghairi muqarafatil ma'sam. Anjuran untuk menampakkan kecintaan kepada manusia pada perkara yang bukan menjatuhkan ke dalam perkara dosa. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Hatim rahimahullah dari ucapan Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala ketika beliau ditanya tentang husnul khuluq. Su'ila Ibn Mubarak an husnil khuluq. Al-Imam Ibn Mubarak ditanya tentang apa itu husnul khuluq, akhlak yang terpuji. Ya, bagaimana yang dikatakan akhlak terpuji? Kata beliau, faqala huwa bastul wajah wa bazlul ma'ruf. Kata Imam Ibn Mubarak, husnul khuluq yaitu bastul wajah, menampakkan wajah yang ceria, yang berseri-seri, ya, menampakkan sikap ramah kepada orang lain, sikap senang. Nah, bastul wajah wa bazlul ma'ruf, dan mendermakan perkara yang ma'ruf, ini memberikan bantuan, apakah itu harta ataupun tenaga, ya, dari bantuan-bantuan yang ma'ruf. Nah, beliau sebutkan dua perkara ini karena memang, ya, dua hal ini merupakan perkara yang paling tampak, ya, perkara yang paling tampak yang bisa dinilai oleh seseorang. Tentunya husnul khuluq, ya, akhlak yang mulia itu banyak cakupannya. Nah, bukan hanya terbatas pada dua poin ini, ya, banyak birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua, ya, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, ini husnul khuluq semuanya. Nah, menyayangi hewan. Nah, banyak. Tapi dua hal ini yang paling zahir, yang paling tampak. Nah, ya. Dan biasanya seorang akan mudah dinilai dengan dua perkara ini. Nah, ketika seorang menampakkan wajah yang ceria, ya, sikap yang ramah kepada orang lain, maka orang pun akan menganggap, oh, masya Allah, si fulan orangnya ramah, ya. Nah, kalau bertemu sering menyapa, salam, padahal mungkin banyak kepribadian yang ada pada dia yang itu hal-hal yang negatif, ya kan? Nah, ya, terkadang kita pun naam bisa apa? Bisa takluk kepada seseorang dengan perkara ini. Oleh karena itu, para ulama memperingatkan untuk kita bertemu dengan ahlul bidah. Ya, untuk kita jangan sampai berpapasan ataupun bertemu dengan ahlul bidah. Karena apa? Ya, karena apabila kita bertemu atau berpapasan dengan ahlul bidah, ya, mereka menampakkan sikap seperti ini, itu terkadang hati kita bisa luluh. Yang harusnya kita membenci ahlul bidah, ya, ahlul ahwa, yang harusnya kita membenci mereka. Naam, karena kita tertipu dengan dua perkara ini, akhirnya kita pun hati kita menjadi senang. Ya, orang yang sudah ditahdir para ulama misalnya, yang dikatakan sesat, yang dikatakan memiliki pemikiran menyimpang, ya, nah, ketika kita bertemu misalnya, kita lihat, masya Allah ini, ya, si fulan, ya, Ustadz fulan atau Syekh fulan, masya Allah, orangnya baik, ramah, ya, lemah lembut orangnya. Nah, ini. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Nah, ya, sehingga kita diperingatkan oleh para ulama untuk menjauhinya supaya kita tidak tertipu dengan perkara ini. Demikian pula kita tidak mendengarkan dari ahlul bidah. Nah, ya, orang-orang yang memiliki pemikiran sesat, untuk kita tidak mendengar ceramah-ceramah mereka. Nah, karena dikhawatirkan apabila kita mendengar ceramah-ceramah mereka, ya, apalagi mungkin ceramah yang isinya nasihat. Nah, ya, itu bisa menimbulkan perasaan kita menjadi luluh, menjadi simpati kita kepada mereka. Ya, kita dengarkan misalnya, oh masya Allah, kadang kita terbawa, perasaan kita terbawa dengan ceramahnya yang luar biasa, ya, sedih, ya, kadang ceramahnya bisa membuat kita nangis. Nah, ini dalam keadaan dia adalah orang yang sesat, orang yang menyimpang, ini sangat berbahaya. Nah, ya, jadi ini penampakan zahir. Tentunya dua hal ini dianjurkan, ya. Nah, dua hal ini dianjurkan untuk kita bastul wajih, menampakkan wajah yang ceria dan memberikan perkara yang ma'ruf, bantuan-bantuan. Baik. Kemudian Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, beliau membawakan atsar dengan sanadnya sampai kepada Talhah Ibnu Amr radhiyallahu rahimahullahu taala qala. Talha bin Amr rahimahullah, beliau mengatakan, kharaja gulamun lana biqumamati dar au bikunasah au bikunasati dar uryanun wa Sa'id bin Jubir alal bab faqala ya khabith irfa' izarat. Kata Talha bin Amr radhiyallahu rahimahullahu taala, suatu ketika, ya, budak, ya, budak yang seorang budak itu keluar. Nah, keluar dengan membawa sampah yang ada di rumah. Ya, kharaja gulamun lana biqumamati dar. Ada seorang budak yang keluar, ya. Naam, di hadapan kami dengan sampah yang ada di rumah. Au bikuna satidar, atau membawa sapu rumah. Uryanun, dalam keadaan uryan, dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang. Naam. Nah, ini wa Sa'id bin Jubair alal bab. Sementara Sa'id bin Jubair seorang tabi'in, ya, masyhur, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Beliau berada di pintu, di depan pintu. Nah, melihat pemandangan seperti ini, faqala, maka Sa'id bin Jubair pun langsung menegur dengan keras, ya khabits, hey jelek, ya, irfa izarak, naikkan sarungmu. Nah, ditegur oleh al-imam Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Baik. Wallahu a'lam bisawab, apa kaitan kisah ini dengan bab, ya, karena tidak mendapatkan penjelasan dari para ulama atau para masyayikh yang membacakan kitab ini, ya. Nah, sehingga kita lewati. Baik, yang berikutnya beliau membawakan asar dengan sanadnya sampai kepada Al-Imam Mujahid. Nah, Al-Imam Mujahid bin Jabir rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Mujahid, seorang mufassir, ya, ahlu tafsir dari kalangan tabi'in. Nah, ini ya, Al-Imam Mujahid. Baik. Yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, idza ja'aka tafsirun an Mujahid, ya, apabila datang kepadamu tafsir dari Mujahid, ya, tafsir dari Mujahid, nah, maka cukup engkau dengannya. Nah, apabila datang kepadamu tafsir dari Mujahid, maka cukup bagimu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, menunjukkan kedudukan beliau, kedudukan Imam Mujahid dalam ilmu tafsir, ya, beliau memiliki kedudukan yang sangat mulia, rujukan dalam permasalahan tafsir. Beliau mempelajari Al-Quran dan mempelajari tafsir dari Al-Imam, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ayatan ayah, ayat per ayat beliau pelajari, ya, beliau belajar Al-Quran kepada Ibnu Abbas, setiap ayat beliau berhenti, ya, setiap ayat beliau berhenti dan menanyakan tafsirnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini ya, para ulama, para salaf, mereka mempelajari Al-Quran itu bukan hanya mempelajari huruf-hurufnya, ya. Nah, tapi mereka juga mempelajari ma'ani, mempelajari makna-maknanya, mempelajari kandungannya, tafsirnya. Nah, ini beliau Al-Imam Mujahid termasuk dari ulama qiraah, ya, ahli qiraah dan ahlu tafsir. Nah, nah ini, sehingga apa, beliau merupakan rujukan tafsir, termasuk rujukan tafsir yang utama di tengah-tengah umat. Nah, taib an Mujahid qala, dari Mujahid rahimahullah beliau mengatakan, idza laqiyal muslimu akhahu fasafahahu wa kashara fi wajhihi tahatat dzunubuhu kama tahatul izqu minan nakhlah. Kata beliau rahimahullah, apabila seorang muslim bertemu dengan saudaranya, ya, bertemu dengan saudaranya, fasafahahu, kemudian dia bersalaman dengannya. Nah, ya, musafahah, bersalam-salaman. Naam. Wa kasyara fi wajhihi. Dan, ya, dia menampakkan, naam, sikap kasyara. Kasyara ini dhahika. Dia tertawa di hadapannya, ini menampakkan sikap ramah, ya. Dia tertawa, ya, sebagaimana, ya, seorang bertemu dengan saudaranya dengan menampakkan senyum, sikap senang, tertawa, ya. Nah, ini menampakkan sikap yang menyenangkan, ya, di hadapan saudaranya, menampakkan sikap yang menyenangkan, ramah. Maka kata beliau, tahatat dzunubuhu, maka dosa-dosanya pun berguguran, berjatuhan dosa-dosanya. Kama tahatul izqu minan nakhlah, sebagaimana bergugurannya pelepah kurma. Ya. Pelepah dari pohon kurma. Nah, berguguran. Nah, seperti itu perumpamaannya. Kalau seorang bertemu dengan saudaranya menampakkan sikap ramah. Nah, bastul wajah. Nah, wajah yang ceria, yang berseri-seri, senyum, ya, ataupun tertawa. Nah, maka dosa-dosanya pun berguguran. Nah, ini keutamaan ya. Keutamaan. Nah, untuk kita yang menganjurkan kita untuk menampakkan sikap menyenangkan, sikap ramah tamah di hadapan saudara kita. Nah, ya, ditegur, disapa. Naam, ucapkan salam. Nah. Faqala rajul li Mujahid, maka ada seorang laki-laki mengatakan kepada Al-Imam Al-Mujahid, "Ya Abul Hajjaj, wahai Abul Hajjaj," kunyah dari Al-Imam Mujahid ya. "Wahai Abul Hajjaj, inna hadza min amalil yasir." Kata laki-laki tersebut, "Wahai Abul Hajjaj, sesungguhnya ini amalan sangat ringan, sangat mudah." Ya. Nah, tidak berat untuk dilakukan dengan keutamaan yang besar seperti ini. Ya, ini itu mudah sekali ya, untuk mengamalkan itu gampang. Nah. Faqala Mujahid, maka Al-Imam Mujahid pun beliau ya menanggapi ucapan tersebut dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan kaum mukminin. Nah, "Wa allafa baina qulubihim." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati mereka. "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum." Seandainya engkau menginfakkan apa yang ada di muka bumi ini semuanya, engkau infakkan dari hartamu, engkau memiliki seluruh harta yang ada di muka bumi ini, kemudian engkau infakkan ya untuk menyatukan hati-hati mereka, "Ma allafta baina qulubihim," kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. "Walakinallaha allafa bainahum," akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. "Innahu azizun hakim," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mulia lagi maha bijaksana. Nah, di surat Al-Anfal ayat 62 sampai 63. Kemudian Al-Imam Mujahid rahimahullah setelah beliau membacakan ayat ini, beliau mengatakan, "Afayasirun hadza?" Apakah mudah yang seperti ini? Yani perkara menyatukan hati-hati manusia itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang bisa kita anggap remeh. Nah, itu semua adalah minnatun minallah. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa ini? Jangan main. Baik. Ya, itu semua adalah anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap perkara ini perkara yang remeh. Kita hanya diperintahkan untuk beramal. Sudah kita beramal. Kita dianjurkan untuk bersikap ramah, untuk menampakkan akhlak yang terpuji. Adapun masalah menyatukan hati-hati manusia, ya, membuat manusia senang dengan kita, itu semua urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan penutup dalam bab ini ya, yang memberikan isyarat dan tanbih kepada kita ya, bahwa Naam. Masalah ta'liful qulub, menyatukan hati-hati manusia, ya, itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-ukhuwah, persaudaraan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Nah, bukan perkara yang mudah untuk kita apa? Menyatukan ukhuwah, mempersatukan persaudaraan, menjalin ukhuwah bukan perkara yang mudah. Ya, kalau bukan anugerah dari Allah, kalau bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para sahabat. Naam, wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Id kuntum a'daan, ketika kalian dahulu saling bermusuh-musuhan. Ya, di zaman jahiliyah. Naam. Mereka saling bermusuh-musuhan. Sebelum Islam datang, sebelum mereka memeluk Islam. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya menjadikan kalian saling bersaudara. Nah, ini nikmat ketika kita saling apa, saling bersaudara seperti ini, ya. Nah, mungkin tadinya tidak saling kenal, entah dari mana kita berasal, kita tidak tahu, ya kan, masing-masing kita. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang mulia seperti ini. Nah, dengan asal usul kita yang mungkin bermacam-macam, berbeda-beda, ya. Dengan latar belakang kita pun mungkin yang berbeda-beda, Allah bisa satukan kita, sama-sama duduk, sama-sama apa, terikat dengan sunnah, sama-sama cinta dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dijaga, ya, dan harus disyukuri. Nah, jangan dirusak ukhuwah tersebut. Nah, ya, jangan dirusak, jangan apa, lebih memperturutkan ego, hawa nafsu dan yang semisalnya, yang itu bisa merusak ukhuwah. Nah, ini ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Nah, ini. Dan dengan rahmat dari Allah, lintalahum, engkau berbuat lemah lembut terhadap mereka. Allah ingatkan nabinya, yakni engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya engkau adalah seorang yang keras, seorang yang kaku, maka mereka akan lari dari sisimu, mereka akan menghindar, menjauhimu. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yani permasalahan akhlak, ya, apa yang kita baca dari kitab ini, ya, dari akhlak-akhlak yang mulia yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di sini, ini semua kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengamalkannya. Ya. Semua ini cuma teori, yang kita baca teori. Yang teori-teori ini tentunya butuh untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, butuh kita amalkan. Kalau tidak, yang sekedar ya teori. Nah, ya, bersikap lemah lembut, ya, menampakkan kecintaan, kemudian menampakkan rasa malu. Naam, bersikap jujur, bersikap amanah dan seterusnya. Ini merupakan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yang itu tidaklah bisa kita peroleh, ya, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antara doa yang diajar kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, doa yang disebutkan di dalam hadis, ihdini apa? Ihdini li ahsanil akhlaqi. Wahdini li ahsanil akhlaqi. La yahdi li ahsaniha illa anta. Ini. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ini dalam doa istiftah ya. Doa istiftah yang panjang yang dibaca ketika sholat malam. Ya, dan di sholat-sholat lainnya juga bisa dibaca atau pada kesempatan-kesempatan yang dianjurkan kita berdoa boleh dibaca doa ini. Ya. Ihdini li ahsanil akhlak. Kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah aku untuk akhlak yang terbaik. Akhlak yang paling terpuji. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak terpuji tersebut kecuali engkau. Nah, kemudian wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari kejelekan akhlak. Nah, ini ya. Wasrif anni sayyi'aha. Nah, palingkan aku dari kejelekan-kejelekannya. Nah, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa memalingkan kejelekan akhlak tersebut kecuali engkau, ya Allah. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Ya. Nah. Jadi akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji itu ya sebagaimana yang pernah kita bahas kalau tidak salah di dalam kitab Makarimul Akhlak ya karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, atau ada yang sifatnya tobah, ada akhlak yang sifatnya memang bawaan dasar. Ada orang yang memang dari sononya akhlaknya sudah bagus, dia orang yang lembut, ya kan? Orang yang ya masya Allah bagus dari sononya istilahnya, ya. Sudah tobiatnya seperti itu dari lahir, baik dari lahir. Nah, ini ada yang sifatnya tatobo, ada yang sifatnya itu diusahakan, dilatih. Nah, ini dua-duanya punya keutamaan, ya. Yang memang bawaan akhlak baik dari dasarnya itu punya keutamaan karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula akhlak yang tatabbu, yang perlu latihan, perlu belajar, itu juga keutamaan karena seorang akan diberikan balasan pahala karena dia berusaha untuk berakhlak yang mulia. Mungkin ada orang yang tabiat dasarnya kasar, ya kan? Ada yang tabiatnya kaku. Nah, egois atau yang semisalnya, maka dia berlatih untuk mengendalikannya, untuk menaklukkan hawa nafsunya, ya. Karena apa? Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu memerintahkan kepada kejelekan. Maka latihan. Yang seperti ini kita hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele, remeh, ya kan? Nah, menampakkan sikap ramah, sikap lembut, yang semisalnya. Tapi kalau seorang tidak terbiasa itu sulit. Nah, maka ini ya tanbih dari Al-Imam Mujahid rahimahullah, afayasirun hadza, apakah seperti ini dikatakan sulit? Ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan rahmat, kalau bukan anugerah dari Allah, engkau tidak bisa mengamalkan ini. Ya. Nah, bisa kita ya kita yang lebih tahu ya, kita introspeksi diri kita sendiri masing-masing. Ya, dari apa yang kita pelajari, ya. Mana yang sudah kita amalkan, ya, introspeksi kita semua tanpa terkecuali. Ya mungkin Ana ketika membacakan ini juga sedang belajar seperti itu, ya. Baik. Maka selesai kita dari bab yang ke-8 yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala tentang anjuran menampakkan kecintaan kepada manusia. Baik. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya yang dibawakan oleh beliau, bab yang ke-9. Qala rahimahullahu taala dzikru istihbabi luzumil mudarat wa tarkil mudahanati ma'an nas. Nah. Bab yang ke-9 ini ya menyebutkan tentang anjuran untuk senantiasa menampakkan sikap al-mudarat. Nanti akan dijelaskan apa itu mudarat, ya. Untuk senantiasa bersikap atau menampakkan sikap al-mudarat. Watarkil mudahanati ma'annas, dan meninggalkan mudahanah bersama manusia. Nah, saya akan dijelaskan apa itu mudarat dan apa itu mudahanah. Dan di awal-awal kita membaca kitab ini juga sempat kita singgung makna mudarat dan mudahanah. Nanti akan disebutkan oleh beliau bagaimana penerapannya dan penjelasannya. Taib. Nah, kemudian beliau mengawali bab ini dengan membawakan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sanad beliau, ya, dengan sanad beliau sampai kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mudaratun nas sadaqah. Nah, bersikap mudarat kepada manusia itu sedekah. Bersikap mudarat kepada manusia itu sedekah. Nah, taib. Hadis ini hadis yang dhaif, ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dalam sahih Ibnu Hibban. Naam, demikian pula Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Awsat, Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Ya. Dan hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami'. Demikian pula didhaifkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaut rahimahullahu taala. Nah, kesimpulannya di sini adalah hadis yang dhaif. Nah. Baik. Adapun mudarat, mudarah secara bahasa itu dari kata dara yudari. Ya. Nah. Dara yudari. Artinya mulatofah wa mulayanah. Menampakkan sikap lemah lembut, ya, dan menampakkan sikap lunak, ya, berlemah lembut. Nah, ini asal katanya, ya, daro yudari, menampakkan sikap lemah lembut. Nah, ini secara bahasa, ya. Adapun secara istilah, nah, secara istilah maka banyak sekali, ya, penjelasan para ulama, nah, yang menjelaskan makna mudarat secara istilah. Kita bacakan beberapa di antaranya, ya. Qala al-Imam Ibnu Battal, dijelaskan oleh al-Imam Ibnu Battal apa itu mudarat. Mudarat, kata beliau, al-mudarat adalah khafdul janah linnas, merendahkan, ya, merendahkan diri kepada manusia. Walayyinul kalam, dan menampakkan ucapan yang lembut. Nah, menampakkan ucapan yang lembut. Wa tarkil aghlam, wa tarkil aghladhi lahum fil qaul, dan meninggalkan sikap kaku, nah, meninggalkan sikap kaku ataupun sikap kasar terhadap mereka di dalam ucapan. Ini, ya. Nah. Baik. Ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala. Nah. Adapun Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa al-muradu bihi yang dimaksud dengan al-mudarat adalah ad-daf'u birrifq. Ad-daf'u birrifq. Menolak dengan lembut. Ya. Menolak dengan lemah lembut. Nah. Ini makna mudarat secara istilah. Nah. Ya. Baik. Kemudian dijelaskan pula oleh Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah bahwasannya mudarat adalah bersikap lembut terhadap orang jahil. Nah ini, bersikap lembut terhadap orang jahil. Nah, alladzi yastatiru bil ma'asi, yang menutupi kemaksiatannya. Ini melakukan maksiat tidak terang-terangan. Nah, wala yujahir bil kabair, dan tidak menampakkan dosa-dosa besar. Ini ya, bersikap lemah lembut terhadap orang jahil. Nah, ya. Dan orang yang tidak menampakkan dosa-dosa besar. Wal mu'athafah fi raddi ahli al-batil. Demikian pula bersikap lembut, ya, bersikap lembut di dalam membantah ahlul batil. Nah, dalam membantah ahlul batil ila muradillah billayyin walutfi. Bersikap lemah lembut dalam membantah ahlul batil kepada perkara yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ini membantah kebatilan, mengembalikan ahlul batil kepada al-haq. Seperti itu ya. Billayyin walutfi, dengan lemah lembut dan al-lutf. Ya, dengan sikap lemah lembut, dengan sikap lunak. Hatta yarji'u amma hum alaih, sampai mereka kembali ya dari kebatilan yang ada pada mereka. Ini ya. Ini mudarat. Nah. Ya. Baik. Dan mudarat, al-mudarat ini adalah khisalul mu'min. Mudarat ini adalah perangai ataupun sifat seorang mukmin, mudarat. Ya. Berbeda dengan mudahanah. Nah ini, sekarang mudahanah. Nanti masing-masing akan dijelaskan bagaimana pengamalannya dalam apa, dalam kehidupan, dalam kenyataannya bagaimana. Ya. Adapun mudahanah, mudahanah itu secara bahasa maknanya apa? Idharu, ya, menampakkan ma yukhaliful batin. Nah, menampakkan apa yang menyelisihi di dalam batinnya. Ini secara bahasa. Ya. Secara bahasa mudahanah adalah idharu ma yukhaliful batin. Nah. Menampakkan apa yang menyelisih batinnya. Nah. Taib. Adapun secara istilah, ya. Secara istilah ini juga banyak penjelasan dari kalangan para ulama, ya. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah, ya. Dia seorang ahli lughah. Di dalam kitab Asrarul Balaghah, kata Al-Jurjani rahimahullah, yang dimaksud dengan mudahanah antara mungkaran. Ini ya. Antara mungkaran. Engkau melihat kemungkaran. Kemungkaran, ya. Engkau melihat kemungkaran. wa tuqaddir ala daf'i, dan engkau mampu menolaknya. Kau melihat kemungkaran, engkau mampu menolaknya, ya. Walam tadfa'hu, dan engkau tidak menolaknya. Engkau melihat kemungkaran dan engkau mampu menolaknya, tapi engkau tidak menolaknya, tidak mengingkarinya, yakni. Ya, tidak mengingkarinya. Ada kemungkaran. Nah, ya. Malah dia ikut apa? Ikut sama-sama melakukan kemungkaran tersebut. Nah, ini. Hifdzan lijanibil murtakibih. Nah, ini. Hifdzan lijanibi murtakibih. Dalam rangka menjaga, ya, menjaga kemaslahatan pelakunya. Jadi dalam rangka menjaga kemaslahatan pelaku kemungkaran tersebut. Aujani bi ghairihi, atau menjaga kemaslahatan selainnya. Nah, ya. Aujani bi ghairihi au litillati mubalati fiddin. Au qillati au litillatin atau au litillati mubalati fiddin, atau ya, ketidakpedulian, ya, tidak adanya sedikitnya kepedulian terhadap agama, ya, terhadap agama. Ini, ini namanya mudahanah. Kalau bahasa kita apa? Bahasa basi, ya. Mudahanah ini merupakan khisalul munafik, perangainya orang munafik, ini, ya, perangai orang munafik. Contohnya misalnya, seorang dalam rangka menjaga kemaslahatan, ya, mungkin menjaga ya, kemaslahatan dirinya atau orang-orang temannya, misalnya teman-temannya, ya, yang melakukan kemungkaran, dia pun ikut sama-sama berbasa-basi dengan mereka, ya, diajak melakukan kemungkaran, ya, misal diajak melakukan kebidahan, ikut. Ini mudahanah namanya. Nah, bermudahanah. Ini khisalul munafik. Misal-misal seorang ahlussunnah, misalnya seorang yang ahlussunnah, ya, diajak untuk ikut melakukan perkara-perkara bid'ah, diundang, misalnya diundang acara-acara bid'ah. Ya. Nah, seharusnya, ya, orang yang menjaga agama dia tidak mau, dia akan menolak dengan lemah lembut tentunya menolaknya. Ya, kita akan menolak. Nah, akan tapi seorang yang bermudahan, dia ikut, diajak, ayo ikut tahlilan misalnya, ayo ikut yasinan, diundang. Oh iya, insya Allah, ya, saya datang. Nah, ini mudahanah namanya, tidak boleh yang seperti ini. Ya, yang harus dilakukan apa? Bermudarat. Bagaimana itu? Kita tolak dengan lemah lembut. Ya, kita tolak tapi dengan lemah lembut. Mohon maaf, ya, saya tidak bisa apa ikut undangannya, Pak, misalnya, karena setahu saya, ya, ilmu yang saya pelajari bahwasanya itu tidak ada di dalam agama, atau kita tolak lah. Saya tidak biasa melakukan acara-acara seperti itu, nggak biasa ikut, ya. Nah, ya, kita tolak dengan lemah lembut. Mohon maaf, saya tetap menghormati, ya, Bapak, ya. Nah, ya, intinya dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut. Nah, ini mudarat namanya yang seperti ini. Kalau mudahana, ikut dia, ikut basa-basi, ikut diajak ke apa acara maksiat yang situ perkumpulan, ada perkumpulan yang merokok, misalnya orang-orang merokok, dia ikut merokok dalam rangka menghormati teman-temannya, misalnya, oh, kalau saya nggak merokok nggak enak ini, ya, bahkan mungkin ikut minum-minum, ya, ikut mabuk-mabuk. Nah, ini tujuannya apa? Supaya bisa apa, bisa bercampur baur. Nah, ini, baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahi taala, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafidhakumullah.